bergetar seluruh sukmaku. Hujan yang turun menambah mesra suasana. Semakin erat kau peluk aku, semakin damai melekat dan membekas dalam sanubariku ini. Thank you.